بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله الإيمان بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا berkata مؤلف penulis kitab Al-Usulul Thalathah ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bagian tentang masalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya kata beliau keharusan untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala bahwa dialah sebagai pencipta dialah yang telah memberikan rezeki kepada kita dan dialah tidak membiarkan hamba-hambanya dalam kondisi tidak memiliki tugas tidak memiliki tanggung jawab Perhatikan apa yang disebutkan oleh beliau pada matannya, pada redaksi yang beliau sebutkan. Al-ula annallaha khalaqana warazaqana walam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhalal jannah ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Tiga perkara yang wajib diketahui oleh kaum muslim dan muslimah. Ada tiga perkara. Setelah tadinya kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui empat perkara dan sudah kita selesaikan. Maka tiga perkara berikutnya yang wajib diketahui pula berkaitan dengan permasalahan-permasalahan amalan, permasalahan-permasalahan yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebutkan? Annallaha khalaqana. Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita. Warazaqana. Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Dan Allah Jalla wa'ala tidak biarkan kita dalam keadaan nganggur, tidak memiliki tugas, dalam kondisi bermain-main, percuma, atau sia-sia diciptakan begitu saja di muka bumi. Sama sekali tidaklah Allah Jalla wa'ala biarkan hambanya seperti itu. Kita telah bahas pada kajian yang lalu tentang makna annallaha khalaqana. Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita. Dan kita semua sudah mengetahui dan merasakan dan mengimaninya. Tinggal bagi kita perkuat dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil-dalil hadis yang menunjukkan Allah yang telah menciptakan kita. Mungkin barangkali sebelum disebutkan ada yang mengetahui dalil Al-Quran, Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita. Naam, falyatafaddal. Yang bisa menyebutkan segera menyampaikan dari apa yang sudah kita perhatikan. Kita masih perlu banyak mengetahui lebih lanjut. Naam, terkait dengan dalil. Kalaulah kita sudah mengetahui, meyakini hal itu, maka kita perkuat dalilnya. Sesungguhnya sudah disebutkan pada kajian yang lalu, ada tiga yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama, sekaligus antum rapikan catatan antum, yaitu surat Al-Insan ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut-sebut, belum ada. Menunjukkan dengan ayat ini berarti ada yang mengadakan, berarti ada yang menciptakan. Di situ maksudnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada surat Maryam ayat yang ke-9. Penting bagi antum untuk mencatat sebagai referensi mengetahui lebih jauh dalil-dalil dari kitabullah Al-Quran yang tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. 6. Tiga yang sudah disebutkan nanti akan kita tambahkan. Kita lalui apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada surat Maryam ayat yang ke-9. Qala kadzalik. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Allah Jalla wa'ala firmankan. قَالَ كَذَلِكَ. Demikianlah kata Allah Jalla wa'ala. Allah menyatakan bahwa hal yang seperti itu adalah hayyin, sesuatu yang mudah bagiku, kata Allah. Perbuatan mencipta adalah sesuatu yang mudah, tidak ada kesulitan bagi Allah Jalla wa'ala. Waqad khalaqtuka min qablu. Dan sesungguhnya aku telah ciptakan kamu. Walam taku syai'a. Padahal kalian sebelum itu belum ada sama sekali. Nah, menunjukkan dengan jelas keberadaan yang tadinya tidak ada menjadi ada, dialah yang mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam surat At-Tur ayat 35, antum masih bisa menyimak pada kitab yang ada di hadapan antum, tepatnya pada halaman ke-24. Naam. Pada surat itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari selain atau tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Maka jawabannya tentu mereka tidak mengadakan diri mereka sendiri, melainkan ada yang mengadakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keempat, kita ambil faedah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalian catat firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-An'am ayat yang kedua. Huwa alladhi khalaqakum min tin. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah ciptakan kalian dari tanah. Thumma qada ajala. Kemudian Allah tentukan ajal kematianmu. Wa ajalun musamma indahu. Kemudian Allah Jalla wa'ala dan juga Allah Jalla wa'ala cipta telah tentukan ajal di sisinya. Maksudnya ajal yang kedua ini ajal ketentuan tentang hari berbangkit. Thumma antum tamtarun. Kemudian kalian masih juga ragu, ragu tentang hal itu, yakni tentang hari berbangkit. Asyahid dari ayat itu, huwalladzi khalaqakum. Nah, sementara antum catat, sebagai tugas PR di rumah, antum buka surat dan ayat-ayat yang nanti disebutkan kesemuanya. Surat Al-An'am, ayat yang kedua. Nah, berikutnya surat Al-A'raf, ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah ciptakan kalian. Menegaskan kembali Allah Jalla wa'ala yang berbuat mencipta. Thumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk tubuh kalian. Jelas insyaAllah, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Berikutnya surat Al-Hijr pada ayat ke-26. Walaqad khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia. Min salsalin min hama'in masnun. Kami ciptakan mereka dari solsol, tanah liat yang kering. Min hamain, dan berasal pula dari lumpur hitam. Masnun, yang diberi bentuk. Nah, semakin rinci tentang bagaimana dibuatnya manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala asal-usulnya. Surat Ar-Rum ayat ke-20. Antum memiliki tugas hari-hari yang ada di hadapan antum untuk murajaah, yang dengan itu akan mendapatkan faedah antum buka-buka mushaf, buka-buka Al-Quran. Nama surat ayatnya telah disebutkan. Tinggal antum buka masing-masingnya dengan ta'anni, dengan pelan-pelan. Dicermati, dicerna. sehingga dengan itu diharapkan dengan ta'lim membuahkan hasil, bukan hanya sekedar mendengar, sepulang dari majelis kemudian hilang begitu saja. Demikian pula akhwat, ummahat yang di belakang, dengan bersamanya al-aulad, putra dan putrinya tetap berusaha untuk konsentrasi memperhatikan apa yang sedang dikaji, tentunya berusaha dan berjuang pula untuk bisa mencatatnya. Insyaallah pahala atau kualitas dalam duduk antum mendengarkan ta'lim bainal maghrib wal isya mendapatkan ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat ke-20, wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum min turab, Allah telah ciptakan kalian dari turab, tanah. Kalau tadi dari sol-sol, tanah liat, kering. Di ayat lain disebutkan dengan lafaz min turab, dari tanah. Thumma antum bashar tantashirun, kemudian tiba-tiba kalian dengan itu berkembang biak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, di surat apa tadi? Ar-Rum ayat ke-20. Berikutnya surat Ar-Rahman ayat ke-14. Khalaqal insan min salsal. Kami, Allah Jalla wa'ala, telah ciptakan manusia min salsal. Apa salsal? Tanah liat yang kering. Kal fakhar. Lebih jelas lagi, kal fakhar seperti tembikar. Naam. Salsal min hama'in masnun, salsal kal fakhar. Naam. Tanah liat yang kering seperti halnya tembikar, kata Allah. Az-Zumar ayat ke-62. Kita mengambil faedah dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Jalla wa Ala khaliq, Dialah pencipta kulli syai', segala sesuatu. Segala sesuatu, semuanya, siapa penciptanya? Allah Jalla wa Ala. As-Saffat ayat ke-96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Jalla wa Ala yang telah ciptakan kalian, dan bukan ciptakan kalian saja, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat, Allah yang menciptakan. Naam, Allah yang menciptakan kita, dan apa yang kita perbuat adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang terakhir dan tentunya bukan yang terakhir, masih ada dalil-dalil yang lain di sana, masih banyak. Tapi kita mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, tidaklah aku ciptakan keberadaan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah, mentauhidkan aku, kata Allah. Jelas pada lafaz khalaqtu wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan, menunjukkan Allah yang menciptakan jin dan manusia, yang memiliki tugas adalah untuk beribadah semata, sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui dalil tentang Allahu khalaqana, dalil berikutnya Allahu razaqana, Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Nah, dalil tentang masalah ini banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah dan juga sekaligus secara akal manusia yang sehat. Dalil dari Al-Quran, Surat Adz-Dzariyat ayat ke-58. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Naam. Ini sambungan dari ayat terakhir, dalil tentang Allah yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka, dari hambaku, kata Allah, rizki. Allah memerintahkan ibadah, aku tidak menuntut. Naam, adanya rizki dari mereka. Wama uridu ayyut'imun. Dan tidaklah aku menginginkan dari mereka supaya mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Sama sekali tidak itu maksudku, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu Razzaq, Zat yang maha pemberi rezeki. Tidak perlu antum beri rezeki. Allah justru yang memberikan rezeki kepada kalian. Dzul quwwatil matin. Dialah yang memiliki kekuatan yang maha kuat, yang maha kokoh. Dialah Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Selain Adz-Dzariyat, juga surat Saba ayat 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Tanyakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, minas samawati wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Qulillah, katakan, jawablah kepada mereka, yang memperbuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dialah Allah jalla wa'ala. Demikian juga surat Yunus ayat ke-31. Antum bisa buka-buka di rumah, antum baca, dan tentunya lebih baik antum hafalkan, sehingga ketika ditanya, Allah sebagai pencipta kita, tolong sebutkan dalilnya, 3 saja dari ayat Al-Quran, antum bisa jawab. Tolong sebutkan Allah Jalla wa'ala yang memberikan rezeki kepada kita, antum bisa jawab. 6. Demikian yang kita inginkan, bukanlah seperti keadaan ketika ditanya, kita mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala yang menciptakan, Allah Jalla wa'ala yang memberikan rezeki kita. Adakah bukti di sana yang menyebutkan dalil Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentangnya? Maka kita dalam keadaan tercengang, tidaklah bisa berbuat apa-apa. Maka perlu peningkatan demi peningkatan, ta'lim demi ta'lim, sengaja diperkokoh dengan adillah, dalil-dalil tadi, untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam surat Yunus ayat ke-31, Qul mayyarzuqukum. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar? Ataukah siapa yang menguasai? Naam, yang memiliki, menciptakan pendengaran dan juga penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapa pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr? Siapa pula yang mengatur dari urusannya? Fasayaqulu nallahu. niscaya mereka akan menjawab adalah Allah. Tiga ayat cukup mengetahui Allah Jalla wa'ala sebagai zat yang memberikan rizki. Di sana dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dimasukkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti antum buka lagi kitab itu, tepatnya hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم telah menceritakan kepada kami as-sadiqul masduq, beliau yang jujur dan dibenarkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian enam dikumpulkan, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, 6 sebagai tetesan mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian selama itu juga 40 hari sebagai 'alaqah, 6 sebagai gumpalan darah, gumpalan darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari itu juga sebagai segumpal daging, daging sebesar dari apa yang kalian lumat, yang kalian cerna melalui mulut-mulut kalian, sebesar itulah kalian awal mulanya. 6 Tsumma yunfakhu ilaihil malak, kemudian Allah Jalla wa ala perintahkan kepada malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada calon manusia tadi dengan biarba'i kalimat, empat perkara. Yuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'idun. Allah perintahkan untuk mencatat rizkinya. Pada lafaz ini sebagai dalil bahwa Allah yang memberikan rizki, karena Allah yang menetapkan rizki masing-masingnya. Allah perintahkan untuk menetapkan ajalnya. Allah perintahkan untuk menetapkan tentang amalannya, apakah dia nantinya akan mendapatkan nasib yang sengsara, jadi ahlun nar, ataukah dia menjadi ahlul jannah, orang-orang yang berbahagia. Allah Jalla wa'ala telah tentukan semuanya sebelum dia dilahirkan. Asyahid dari hadis ini, diperintahkan empat perkara, salah satunya Allah perintahkan malaikat tadi mencatat rizkinya. 6. Sedangkan dalil dari secara akal, 6. Dikarenakan Allah Jalla wa'ala telah jadikan kita untuk hidup di muka bumi ini, di mana hidup memerlukan makan, perlu minum, perlu sandang, pangan dan sebagainya, maka Allah Jalla wa'ala berikan fasilitas itu semua kepada hambanya. 6. Sehingga secara akal pun bisa diterima bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan rezeki, karena dialah yang menciptakan, keberadaan kita tadi membutuhkan untuk kelanggengan kita menjalani hidup ini. Berikutnya, faedah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kata beliau, pernyataan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita dinamakan ni'matul ijad. Ni'matul ijad. Bisa menulisnya? Ni'mah, ya ni'matun ijad, alif lam, kemudian ya, kemudian jim, panjang, kemudian dal, ijad. Ni'matul ijad. Ni'mat, keberadaan kita diadakan oleh Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini. Naam. Sedangkan Allah Jalla wa'ala razaqana, memberikan rezeki kepada kita, dinamakan dengan ni'matul imdad. Naam, semua berawal dengan kata ni'mah. Naam. Ni'matul imdad. Alif, mim, dal, panjang, kemudian dal lagi. Imdad. Diberikan kelapangan, dipersiapkan fasilitasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga, walam yatrukna hamala, Allah Jalla wa'ala tidak biarkan kita dalam keadaan menganggur, yakni tidak ada perintah dan tidak ada larangan, tidak Allah Jalla wa'ala biarkan begitu. Ini kata beliau, hafizahullah ta'ala, ni'matul i'dad. Ni'matul i'dad. Alif, ain, dal, panjang, kemudian dal. I'dad. Ni'mat adanya persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk menjalankan tugas antum di dunia ini, bukan kemudian bermain-main tanpa ada tujuan, tapi punya tugas. Allah sudah adakan, Allah sudah penuhi keperluan antum. Sekarang antum punya tugas. Tugasnya adalah kalian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sebagai ni'matul i'dad. Ini faedah yang kita bisa manfaatkan. Ada ni'matul ijad, ada ni'matul imdad, ada ni'matul i'dad. Saya ulang. Ni'matul ijad, ni'mat keberadaan. Ni'matul imdad, ni'mat adanya kelapangan, rezeki dan sebagainya. Dan yang ketiga, ni'matul i'dad, adanya persiapan. Kalian supaya siap menjalankan tugas dari Allah. Naam, karena kalian tidak dibiarkan hamala dalam keadaan sia-sia. Artinya tidak ada tugas di sana. Sama sekali tidak demikian. Setelah itu, kita kembali kepada matan. Bal arsala ilaina rasula, bahkan atau akan tetapi Allah Jalla wa'ala utus kepada kita rasul. Allah utus kepada kita rasul. Siapa rasul? Dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala definisinya secara bahasa Arab maupun secara istilah. Secara bahasa, man bu'itha birisalatin, orang yang diutus dengan membawa tugas risalah. Setelah ini tidak ada yang bisa menjawab lagi, melainkan semuanya bisa menyebutkan definisi rasul. Man bu'itha birisalah, seseorang yang diutus dengan membawa tugas risalah. Secara istilah, rajulun min bani Adam, seorang laki-laki dari keturunan bani Adam. Auhallahu ilaihi, Allah wahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan suatu syariat. Wa amara bitablighi, dan Allah perintahkan untuk menyampaikan. Saya ulang. Rajulun min bani Adam, orang laki-laki, karena memang Nabi dan Rasul tidak ada yang perempuan. Iya. Orang laki-laki, min bani Adam, dari anak keturunan Adam. Auhallahu ilaih, Allah wahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan suatu syariat. wa amarahu bitablighi, Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan syariat tersebut. 6. Maka dengan telah tahu siapa Rasul, kita perlu tahu berikutnya apa hikmah diutusnya mereka. Hikmah diutusnya para Rasul, kita mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah kitab Tauhid. Apa syarah beliau namanya? Man Yujib, yang kita bahas di Darussalam. Apa syarah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala? Al-Qawlul Mufid. Naam. Al-Qawlul Mufid. Naam. Di awal-awal juz yang pertama, dan sudah kita bahas sebagai pengulangan dan mengingatkan saja, hikmah diutusnya para Rasul ada tiga. Naam. Man Yujib. Barangkali ada yang bisa menyebutkan sebelum disebutkan. Iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah. Naam. Agar tidak ada setelah itu, naam, yang menyatakan bahwa kami tersesat disebabkan karena tidak ada yang menunjuki kami kepada al-haq. Maka Allah Jalla wa'ala telah tegakkan hujjah melalui diutusnya mereka para Rasul alaihimussalatu wassalam. 6. Dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashirin wa mundirin, rasul-rasul yang Allah utus sebagai penyampai kabar gembira dan kabar peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar supaya manusia tadi di hadapan Allah tidak beralasan, berargumentasi lagi. Ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Surat An-Nisa 165. Yang kedua, sebagai rahmah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus dia, mengutus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, menjelaskan jalan untuk sampainya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa beribadah diterima di sisi Allah melalui petunjuk para rasul, petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya demikian. 6. Sehingga dengan itu tertuntun dia di dalam menjalani hidup beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Ada yang bisa mengulang hikmah diutusnya para rasul yang pertama? Angkat tangan. 6. Iqamatul hujjah. Dalilnya di surat An-Nisa ayat 105. Rahmatilnya bukan dalam ayat 107. Rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, maskan beribadah yang benar agar apa yang kan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjuk jalan para rasulnya salatu wassalam. Naam, sampai sini ya kita bahas, semoga bermanfaat dan catatan antum pula bisa membantu kalian untuk murajaah di rumah kalian masing-masing, sehingga dengan itu diharapkan ta'lim kita semakin memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.